kasih asalkan bersama cintaku setinggi tinggi dari mana mungkin hatimu pertanyakan ada kepastian di lubuk jiwaku. Setelah bersumpah setia berikrar denganmu, takkan lepaskanmu yang kedua kalinya. Cinta jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Maafkan aku yang sempat kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah ku untuk kembali memulainya. Kau bagai bintang di tengah samudra, arahkan jiwa yang terlena. Ampuni mata ini tak mampu melihat ke dalam cintamu sesungguhnya. Cinta jangan kau tinggalkan aku, leburkan ke dalam kepedihan. Sempat melukaimu, cinta kau harus ampuni aku atas segala tingkahku yang dulu. Tidak pantaskah untuk kembali memulainya. Yang dulu